AMC-nya Indonesia, kita kembali bergoyang. Berikut ini untuk Anda, cumi-cumi dan juga ada sinar baru, juga ada simpatik untuk AMC-nya Indonesia. Saya pengen dengar suaranya Bojonegoro, Jihan, Audi, Adela. Sampai jumpa. coba kasih tepuk tangannya Bojonegoro Manado. Oke, terima kasih.